Jujur tentang mereka, apakah sepadan dengan usaha mereka? Media berkata, mereka memang berita. Sorotan kamera fokus untuk mereka. Bukannya di tempat yang cuma introspeksi, satu bulan beredar, ratusan ribu kopi. Salut ku angkat topi untuk mereka. Formula yang tercipta mampu tunduk ke Delilah. Karena saatnya ku coba cara cari celah, karya pertama cara industri ku memang kalah. Tapi bukan berarti mereka bebas tertawa. Control.